بسم الله الرحمن الرحيم. Tanya Pak Agustinus, waktu di Kristen, orang Manado bikin kitab bahasa Manado. Orang Batak bikin kitab bahasa Batak. Orang Irian bikin kitab bahasa Irian. Orang Sangir bikin kitab bahasa Sangir. Orang Jerman bikin kitab bahasa Jerman. Orang Eropa bikin kitab pakai bahasa Inggris. Ah, kita yang tidak tahu bahasa Batak, saya pernah di Balikpapan diundang pendeta teman saya, Henry Butar-Butar, pendeta HKBP, undang saya. Dari awal kebaktian sampai selesai, bobo saya. Saya orang Manado, Pak Henry ini, pendeta Henry ini orang Batak. Jadi waktu mereka pidato dalam sistem liturgika, tata cara ibadah, saya bingung, apa ini? Saya orang Manado, terpaksa saya kompor gas. Tidur di situ, di bangku gereja. Nah, bayangkan. Nggak mengerti apa Tuhan bilang, begitu kan? Kalau di Islam tidak, Syekh, bahasa Arab tadi, tidak jadi masalah. Sebentar kita periksa di Al-Quran, ada translate. Begini, Inna ja'ainahu Qur'anan Arabial la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Apa maksud Allah ini? Saya punya tafsir begini. Kalau tafsir saya salah, maaf saja karena mantan kafir. Maklumi saja. Tapi analisa logika, simple logic dengan logika sederhana begini. Allah turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab karena Nabi yang menerima Al-Quran itu berkewarganegaraan Arab. Andaikan pada waktu itu nabinya orang Jawa, maka Al-Quran ditulis dalam wong bahasa Jawa. Kalau Al-Quran waktu itu diterima oleh nabi orang Betawi, pasti Al-Quran ditulis dalam bahasa Betawi. Tapi tidak. Kalau ada nabi dari Jawa, dari Betawi, berarti nabi palsu. Ahmad Musadek, Lia Edan, siapa lagi? Ada yang di Bandung juga, tukang pangkas rambut, tetangga saya. Ahmad Sayuti. Nah ini orang-orang miring semua nih yang begini. Iya, mengaku Nabi, Allahu Akbar. Dasar wahyunya dari mana? Nabi bukan bawa pentungan. Nabi bawa apa? Apa menandakan seorang itu Rasulullah, seorang itu Nabi, apa senjatanya? Apa bentuknya? Apa keyakinan mereka? Apa dasar yang mereka bawa? Yang mereka bawa teori yang benar. Teori yang benar itu apa? Firman Allah Ta'ala. Nah, saya akui Nabi Muhammad itu Nabi seluruh alam semesta. Begini, saya periksa dalam Al-Quran itu tidak pernah Nabi Isa dicelah, tidak pernah Nabi Isa itu dihina-hina, tidak pernah Nabi Isa itu direndahkan derajatnya. Sebaliknya, Nabi Isa justru dimuliakan, diangkat derajatnya. Kalau memang ada sentimen antara kedua nabi ini, berarti di dalam Al-Quran tidak ada tentang Nabi Isa. Isa juga sendiri bilang dalam surat Maryam, Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Maka nalillahi ayata kisami waladin subhana Isa qada amran fa'inama yakulu lahu kun fayakun. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini kata Isa hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab, waja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ini kan, oh jangan, nanti orang Kristen tersinggung, silakan dah tersinggung. Bukan dendam saya, tidak ada, sayang saya, sayang. Kembalilah kamu, kuliah ayuhal kitabi. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alana kuda ilallah wala nusrika bihi wala yatakijabaduna ma'adana. Kembalilah kamu semua kepada kalimat yang sama dengan kami. Dan jangan sekali-kali kamu mentuhankan sebagian daripada kamu menjadi manusia setengah Tuhan. Al-Quran tidak pernah memvonis orang Kristen itu masuk neraka. Al-Quran hanya memberikan orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Di neraka. Tidak bilang orang Kristen begini, tidak. Hanya ada warning di situ. Kafirlah orang yang berkata bahwa Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Bukan main keterangan Al-Quran, bukan main kebaikan Al-Quran, memberi motivasi masuk. Maka orang berpikir masuk Islam nanti disunat lagi. Memang saya yang paling saya takut itu dulu, Bu. Ah, kalau disunat ini antara dua ini, kalau tidak mati pingsan ini. Wah, memang benar. Allahu Akbar. Begitu disunat memang lain daripada lain. Pukulannya beda sepol. Ini dia kata orang Makassar. Lain pukulan Nabi. Ah, itu dia. Saya ini kan dakwah keliling Indonesia. Jadi tahu saya persatukan Muhammadiyah NU. Datanglah Islam cuma satu. Apalagi saya dengar ini masjid Sunda Kelapa ini adalah masjid yang menampung ribuan mantan-mantan kafir di sini markasnya. Allahu Akbar. Makanya saya senang juga ke sini. Kenapa? Karena memotivasi. Kalau sudah di dalam Islam, jangan lagi murtad-murtad. Masuk langit tempat kita bergantung runtuh. Bumi tempat kita berpijak lenyap. Sekali mengucapkan syahadat sampai mati, insya Allah tetap Islam. Orang Islam itu tidak pernah ada hukum dalam Islam, hukum pasti. Selalu insya Allah. Bahkan masuk surga pun insya Allah. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Sorry met, kalau ente ada di situ, nggak bisa ente marah sama anak. Begitu dalam Islam. Wah, saya pada waktu pendeta, udah, saya berlihat semimbar. Siapa yang percaya Yesus, dia akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan mengikuti orang-orang yang percaya kepadaku. Walaupun mereka meminum racun maut. Coba kasih racun. Memegang ular, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya tinggal tunggu-tunggu nih. Kalau jadi debat terbuka, saya bawa racun sama saya bawa ular berbisa dari Ragunan sana. Saya orang yang hidup dengan akal yang sehat. Dalam prinsip sains, teori salah, praktik tidak mungkin jadi benar. Sedangkan teori sudah benar, terkadang praktik salah. Orang Islam itu orang yang punya dasar kebenaran teori yang kuat. Apa itu? Al-Quran. Jangankan satu kata Al-Quran itu, satu titik tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Coba cari kalau ada Al-Quran punya kelemahan. Tidak ada. Tidak ada Al-Quran bahasa-bahasa konyol seperti tadi itu. Suruh orang minum racun. Karena Al-Quran tahu kalau minum racunnya mati. Jadi kalau bukan begini. Memang begini metode mantan kebir. Ini kan metodologi. Saya tidak masuk. Saya tidak suka membahas apa itu. Karena tidak ada perbandingan agama. Enggak. Tidak ada perbandingan agama. Perbandingan agama itu berdiri atas sebuah penalaran yang kuat, membangun perspektif dalam sebuah intuisi, sampai kepada historisasi, berhitung dalam tingkat penalaran yang kuat dalam proses realita yang tidak mampu disanggah oleh realita. Itu ilmu filsafat. Jadi kita lihat realita dan tidak bertentangan dengan realita. Makanya orang kalau dapat sarjana, dia harus kuliah tatap muka, kemudian membuktikan keilmuan tatap muka itu dalam bentuk praktek kerja lapangan atau kuliah kerjanya nyata. Baru dilempar tali kuncirnya dari kiri ke kanan, jadilah sarjana. Umpamanya eksakta, kalau dia nanam singkong, ilmu pertanian, nanam singkong harus lurus. Salah, saya orang kampung. Kalau kita kuliah eksakta nanam singkong lurus, tuh singkong tidak akan ada buah, maka harus miring. Ah, dipraktikan oleh mahasiswa. Begitu juga, setiap kitab-kitab yang ada pada agama-agama, kita harus uji secara ilmu.